Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha adil, maha bijaksana, maha mengerjakan apapun yang Dia inginkan. Dia telah menciptakan malam dan siang, laki-laki dan perempuan, dan segala sesuatunya, baik di langit maupun di bumi dan di kedalaman lautan. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner dalam segala kepemilikan, penciptaan, pengurusan, pengawasan, dan juga pemusnahan semua makhluk yang telah Ia ciptakan. Dan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita senantiasa kepada manusia yang terbaik, manusia paling sempurna, pemimpin anak Adam dan juga para nabi dan rasul hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim, semoga Allah berkahi, dan masih di pasal terakhir dalam bab akidah. Dan kita masuk ke salah satu sub bahasannya setelah kita menjelaskan tentang wajibnya beriman, tentang kedudukan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim dan kedudukan-kedudukan mereka serta tingkatan-tingkatan di antara para sahabat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menerima ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Maka mereka manusia yang paling layak untuk dicontohi, dijadikan sebagai idola, karena memang mereka belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sudah kita bahas tentang kedudukan para ulama di pasal ke-17 ini, pasal terakhir dalam masalah bab akidah di kitab Minhajul Muslim. Juga sudah kita bahas substansial bahasan pentingnya menghormati para ulama, ahli ilm, para penghafal Al-Quran, dan bagaimana berbuat baik dengan mereka adalah bagian daripada akidah kita. Karena Nabi SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Perilaku apapun yang kita lakukan pada mereka, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar juga bagaimana adab-adabnya. Di antaranya, tidak mencela mereka, menghormati perselisihan yang terjadi kalau itu masalah furu'iyah, cabang-cabang yang memang masih memiliki dalil dan masih bisa ditoleransi dalam masalah ini, maka setiap muslim wajib untuk menghormati pendapat para ulama. Sebagaimana sudah pernah kita berikan contoh-contohnya. Kasus Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya batalnya wudu laki-laki dan perempuan bersentuhan termasuk suami istri syahwat atau tidak adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, karena berpegang pada surah Al-Maidah ayat 6 dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awlamastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Ijtihad dari Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya memang ya, menyentuh di sini yang dimaksud adalah ada syahwat atau tidak ada syahwat. Termasuk juga masuk dalamnya adalah mahram yang tidak abadi. Itu adalah istri dan suami. Mahram sesaat selama mereka masih dalam satu suami istri. Tapi kapan cerai? Tidak ada lagi hukum mahramnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan batal juga kalau suami istri. Syahwat atau tidak. Jumhur ulama datang, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tiga orang yang selain Imam Syafi'i, yang memang mereka empat orang diakui seluruh dunia madhabnya atau ajaran yang telah mereka pandukan karena berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan tidak. Yang membatalkan ya, kalau seandainya tersentuh dengan syahwat dan disengaja. Karena ada riwayat yang menjelaskan, riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW ya, pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha pada saat mau memimpin sholat dan beliau keluar ke masjid lalu jadi imam tanpa berwudu lagi. Maka ini ikhtilaf diantara ulama yang mesti kita hormatin. Mesti kita hormatin selama masalah furu'iyah. Tapi kalau masalah furu' maksudnya jamak daripada farak yang berarti cabang-cabang agama yang masuk dalam masalah perilaku-perilaku sunnah. Tapi kalau masalah usul, usul itu adalah asas. Seperti Al-Quran dikatakan kurang misalnya, atau mencaci maki Nabi Muhammad SAW atau keluarganya atau sahabat-sahabatnya. Ini semua adalah masalah usul, atau menyembelih selain daripada Allah, musyrik ya, berinteraksi dengan para orang-orang dukun dan sihir. Ini tidak ada toleransi dalam agama. Orang murtad dari Islam, ini masalah usul. masalah yang tidak boleh ada perselisihan di dalamnya, harus disepakati. Maka ini yang sudah kita panjang lebar jelaskan pada pertemuan yang terakhir kemarin. Pertemuan kita malam ini melengkapkan bahasan pasal ke-17 tentang wajibnya patuh kepada para pemimpin kaum muslimin. Di dalam Islam, teman-teman sekalian, kita diajarkan memang harus ada pemimpin. Dan pemimpin sangat penting dalam Islam, memiliki posisi yang luar biasa. Kita ambil contoh misalnya hadis Nabi SAW riwayat di Bukhari Muslim, janganlah seseorang di antara kalian safar 2 atau 3 orang, melainkan sudah menunjuk salah satunya menjadi amir, menjadi pemimpin. Dalam safar, perjalanan harus ada satu orang ditunjuk, kamu jadi amir kami. Amir artinya dia penentu. Dia bilang pergi-pergi, dia bilang berhenti-berhenti, dia bilang pulang-pulang, kecuali dalam keadaan maksiat. Kemaksiatan maka tidak boleh dipatuhi, sebagaimana akan kita jelaskan hukum-hukum syar'inya. Tapi dari hadis ini kita ambil pelajaran tentang pentingnya ada pemimpin dalam Islam. Sampai dalam safar saja harus ditunjuk salah satu jadi pemimpin. Yang kedua tentang masalah imam sholat. Kenapa dalam sholat 2 orang saja sudah boleh berjamaah? Bahkan pendapat yang paling kuat, yang rajih di antara jumhur ulama, Jumat pun bisa dikerjakan walaupun 2 orang. Karena pendapat yang mengatakan harus 40 orang, ini dalilnya kembali kepada perilaku Abu Dzurarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, yang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu, yang pernah mengumpulkan sahabat sampai 40 orang di rumah beliau sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan beliau ingin mendirikan Jumat pada saat itu karena Nabi SAW sudah memerintahkan Jumat. Maka sebelum hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, beliau berijtihad, berusaha mengumpulkan siapa yang mau Jumat ikut sama saya di rumah saya. Belum ada masjid. Maka berkumpullah di rumah Abu Dzurarah 39 orang plus berkumpul di rumah beliau 39 orang plus beliau sendiri 40 orang jadinya. Ada sebagian ulama mengatakan ini dalilnya berarti Jumat harus 40 orang. Tapi ini ya perilaku Abu Dzurarah di awal Islam sebelum hijrah Nabi SAW. Sementara yang kita lihat dari hadis-hadis sholat berjamaah, maka Nabi SAW menyebutkan adanya imam dan ada makmum, sudah sah sholat berjamaah. Dan Jumat juga seperti itu. Jumat juga masuk dalam seperti itu. Kita lihat di sini pentingnya pemimpin dalam Islam. Dalam sholat ada pemimpin. Dalam rumah tangga misalnya, ada pemimpin. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditunjuk jadi pemimpin. Dia yang menentukan. Si perempuan, istri boleh memberikan masukan, tapi penentu finalnya ada di tangan pemimpin. Gitu kan? Sebuah instansi sampai kepada ruang lingkup ya, pemerintahan, kerajaan, pemerintahan dalam Islam wajib ada pemimpin. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayatkan Imam Ahmad, siapa yang meninggal dan tidak ada baiat di lehernya, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Baiat ini adalah kesepakatan atau persetujuan dari dia untuk pemimpin setempat yang telah dipilih. Jadi tidak boleh dia keluar dari pemerintahnya. Dia harus mengikuti pemerintah tersebut. Poin demi poin ya. Saya akan masuk ke poin, mungkin sudah muncul pertanyaan di benak Anda dari poin ini akan saya jelaskan. Yang jelas ini menandakan memang dalam Islam harus seseorang muslim memilih seorang pemimpin. Baik, tinggal masalah pemimpin ini harus seperti apa kriterianya dan sebatas apa kepatuhan kita kepada pemimpin. Poin pertama, teman-teman sekalian, dari apa yang ingin saya tadi beratkan ini adalah bagaimana memilih pemimpin dalam Islam. Ada 3 syarat mutlak menjadi pemimpin dalam Islam. Semestinya setiap muslim harus mengikuti syarat ini. Jangan ada yang terbengkalai. Yang pertama, harus yang dipilih sebagai pemimpin adalah muslim. Ini syaratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin kalian. Jelas di sini yang dimaksud dengan musuh kata para ulama tafsir adalah semua orang yang kafir. Enggak dibolehkan jadi pemimpin orang-orang beriman. Terkecuali, saya sambungkan dengan poin kedua yang saya mau bahas adalah kalau kita berada di sebuah wilayah yang minoritas muslim, mayoritas non-muslim. Kayak seseorang tinggal di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di China, pemimpinnya dari mereka, gak ada masalah. Itu berarti memang sudah harus. Tapi kalau mayoritas muslim, enggak boleh. Ini tidak boleh, harus dicari pemimpin yang muslim. Kalau ada di antara Anda mengatakan karena kami tidak punya kandidat, itu karena belum dicari. Syarat pertama ini dihubungkan dengan syarat kedua. Syarat kedua, setiap pemimpin dalam Islam harus seorang yang alim. Gak bisa sembarangan orang. Alim artinya faham tentang hukum haram, halal haramnya Allah. Nabi Muhammad SAW memilih Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat, dan pada saat itu dan juga akan menjadi hukum syariat, pemimpin harus bisa memimpin 5 waktu sholat. Idealnya presiden kita itu menjadi imam 5 waktu sholat di Istiqlal. Harusnya begitu. Karena Nabi SAW menjadi imam 5 waktu sholat di masjid beliau. Abu Bakar datang setelahnya menjadi imam 5 waktu sholat. Umar, Uthman, Ali semuanya menjadi imam di masjid Nabi SAW atau dikenal dengan masjid jami'nya. Memang begitu. Mereka memimpin sholat. Dan yang memimpin sholat kita tahu kriterianya. Orang yang paling faham tentang bacaannya harus benar, bacaannya paling banyak, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kriteria-kriteria pemimpin atau imam, tidak boleh sembarangan gitu. Nah di sini kita harus tahu, alim ulama harus ditonjolkan menjadi pemimpin, tidak bisa enggak. Jangan Anda heran kalau Indonesia kenapa sekarangnya banyak tempat maksiat, tempat perzinahan, bar, diskotik, inilah macam-macam, perempuan bebas tidak tutup aurat, banyak pelanggaran agama, tidak nyaman kita melihatnya. Baik, apa sebabnya? Ya pemimpinnya bukan seorang alim. Kalau dia seorang alim, dia tahu dia bertanggung jawab, maka dia akan melakukan peraturan-peraturan yang tidak boleh melanggar hukum Allah Subhanahu wa Taala sebagai pencipta. Makanya waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, yang paling pertama beliau lakukan adalah mencari sahabat-sahabat yang paling saleh, yang paling alim, paling faham ilmu agama, lalu disebarkan menjadi gubernur di setiap wilayah kekuasaan Umar radhiyallahu anhu. Yang menjadi pimpinan-pimpinan perang pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, ya. Kemudian dikirim ke negeri itu ke negeri Syam, Amr bin As. Ini 3 orang sahabat terkenal dengan orang-orang yang ahli ilmu agama, ya, saleh, baik. Kemudian di negeri Persia dikirim Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat yang terkenal dengan kealimannya, dengan kesolehannya. Dan gubernur-gubernur yang lainnya juga semuanya adalah orang-orang yang saleh. Maka nanti mereka dibantu oleh orang-orang yang membantu secara administrasi. Tapi yang jelas si alim ini yang paling faham hukum halalnya Allah, dia akan menerapkan ini boleh sesuai dengan agama, ini enggak boleh. Begitulah hukumnya. Ini semestinya. Dan kata Nabi SAW tadi hadis al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Para nabi-nabi diutus untuk apa teman-teman sekalian? Untuk menjadi pemimpin bagi manusia. Pemimpin bagi manusia. Nabi diutus untuk memimpin manusia dan menerapkan hukum Allah pada mereka. Nabi meninggal, siapa yang gantikan? Alim ulama. Mereka yang akan meneruskan ajaran nabi-nabi ini. Maka mereka yang harus disodorkan. Kandidat banyak. Berapa banyak kiai yang saleh dan alim di Indonesia? Banyak. Banyak kiai yang masya Allah di pesantren mereka punya santri sampai 5.000, 10.000 orang yang hafal Quran sekian banyak, orangnya dewasa, bijaksana, banyak. Tapi nggak mau ditunjolin. Bahkan terbalik sekarang, kalau ada seorang alim tiba-tiba di kancah politik, wah ini kok bisa masuk di politik ini? Mestinya nggak usah. Akhirnya keluarlah pemimpin yang seperti sekarang. Jangan heran, gitu kan? Jangan tiba-tiba Anda mau marah, mau mengamuk, Anda sendiri yang mencoblos memilih orang-orang ini. Mestinya harus bisa hakim, harus bijaksana. Dan kita harus bisa memahami kembali kepada rentetan sejarah. Jelas sekali bagaimana Nabi SAW menunjuk Abu Bakar karena dianggap Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara para sahabat. Kemudian Abu Bakar menulis wasiat kepada kaum muslimin untuk Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab kata Umar ada Abu Bakar dalam risalahnya, saya mewasiatkan kepada kalian wahai kaum muslimin untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah karena dia orang yang paling faham halal haramnya Allah. Karena itu Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar. Waktu Umar mau meninggal dunia ditusuk oleh Abu Lu'lu, maka Umar bin Khattab mengumpulkan 6 sahabat yang tersisa dari yang dijamin masuk surga. Waktu itu ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Uthman, ada Ali, kemudian ada Talha dan ada Zubair. Dikumpullah 6 orang ini, kemudian kata Umar, masuk ruangan ini dan jangan keluar kecuali kalian sudah menunjuk salah satu dari kalian harus menjadi pengganti saya. Kalau tidak, kalian keluar saya akan penggal leher kalian. Kalian adalah orang terbaiknya umat ini, kata Umar radhiyallahu anhu. Maka ditunjuklah mereka 6. Lalu kata Umar, wahai Abdurrahman, kau adalah pemimpin majlis. Sebagian ahli sejarah mengatakan Umar bin Khattab ingin menunjuk ya Abdurrahman bin Auf, tapi dia tidak mau langsung, dia ingin bermusyawarah. Maka 6 orang tersebut masuk dalam ruangan lalu mereka saling memuji satu sama yang lain. Kamu lebih baik, kamu lebih baik, kamu lebih baik. Satu sama lain saling nunjuk satu sama yang lain. Kecuali Abdurrahman. Abdurrahman begitu masuk, dia bilang, saya telah ditunjuk oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab untuk jadi ketua majlis kalian. Tapi saya sekarang mengundurkan diri dari kandidat. Saya gak mau masuk. Kalian berlima aja silakan. Saya cuma tinggal mencatat. Padahal dia ini kandidat paling kuat. Begitu luar biasanya keimanan mereka, dan mereka juga hati-hati karena pemimpin bisa menyebabkan dia masuk surga dengan kepemimpinannya atau dia masuk neraka karena kezalimannya. Sedikit saja ada satu orang yang tidak makan atau kelaparan sudah cukup menuntut dia pada hari kiamat. Bagaimana kalau jutaan orang yang kelaparan? Bagaimana kalau jutaan orang yang terzalimi? Maka tanggung jawabnya berat. Begitu juga sebaliknya, kalau dia memakmurkan orang, maka berapa juta pahala yang dia dapatkan dari orang-orang yang telah mendoakan dia. Tentu saja harus diketahui masalah ini. Maka Ali, Utsman, Talha, Zubair, dan Sa'ad saling memuji satu sama yang lain. Kamu lebih baik, karena Rasulullah SAW bersabda tentangmu seperti ini. Yang satu lagi memuji temannya sampai terakhir terkerucutkan tinggal Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, karena Utsman dan Ali memiliki fadilah lebih daripada sahabat yang lain dari hadis-hadis Nabi SAW yang memuji mereka. Dari Utsman dan Ali yang paling menonjol adalah Utsman bin Affan. Menonjol dengan satu buah hadis saja tentang pembelian sumur Rumat. Sumur Rumat ini sumur yang dibeli untuk mujahidin supaya mereka minum pada saat terjadi perang Tabuk. Maka mereka pun sepakat mengatakan, wahai Utsman, kau tidak bisa mengelak. Kamu orang yang paling baik di antara kami. Maka akhirnya mereka sepakat memimpin, menunjuk Utsman, dianggap orang yang paling saleh dan baik. Lalu pada saat mereka keluar, Umar bertanya, siapa kalian yang, siapa yang dipilih? Mereka mengatakan Utsman. Kata Umar, alhamdulillah yang telah menunjukkan pengganti saya sebelum saya meninggal. 3 hari kemudian beliau meninggal radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu Utsman terbunuh, ahli Madinah masih mengingat proses yang Umar lakukan, maka mereka melihat siapa lagi yang paling kuat dari 6 orang kandidat pada saat itu. Ternyata setelah Utsman ada Ali, mereka langsung memilih Ali. Dan yang memilih adalah orang baik memilih orang yang baik. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya ucapkan ini. Teman-teman, di dalam Islam tidak pernah diminta seluruh masyarakat ikut memilih. Mungkin Anda kaget dengan statement ini, tapi memang begitu dalam Islam. Seluruh masyarakat disuruh ikut ceblos, itu enggak ada dalam Islam. Enggak ada manfaatnya, biayanya besar. Terlebih lagi sekarang semua orang tahu, penipuan, masa. Harus disampaikan ini penipuan. Nanti siapa yang paling kuat suaranya, siapapun dia, sebodoh apapun dia, jadi pemimpin. Dan siapapun yang bisa membayar, bisa memanipulasi data, ini jadi pemimpin. Ini yang terjadi. Semua orang tahu masalah itu. Bagaimana caranya kita bisa tinggal diam? Tidak mungkin. Setiap da'i, setiap alim harus tahu, harus menyampaikan kepada masyarakat, tidak bisa dibiarkan. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita, kalau ada satu kandidat yang datang, ya, capreskah, caleklah, atau siapa saja dia, kemudian dia datang, masyarakat mengatakan, baiklah kami akan memilih Anda hanya untuk menerima amplopnya, menerima uangnya. Ini kata bahasanya langsung saja. Tidak usah disembunyikan, memang orang semua tahu. Terima amplopnya, terima berasnya, terima sumbangannya. Nanti kandidat yang kedua datang juga memberikan, diterima juga. Tinggal siapa yang diceblos nantinya, itu pun nama nanti akhirnya dipilih siapa yang terkuat. Lalu permainan lagi di dalam dan beragam macam hal yang tidak diikuti dengan keimanan kepada Allah SWT. Akhirnya tanggung jawabnya berat hari kiamat. Ini berbahaya sekali. Lalu untuk apa kita libatkan semua? Kenapa bukan orang baik memilih orang yang baik? Contoh sudah dari Nabi SAW. Nabi tunjuk Abu Bakar, Abu Bakar tunjuk Umar, Umar tunjuk kepada sahabat yang terbaik, mereka menunjuk juga orang yang terbaik setelah itu. Yang terbaik memilih yang terbaik. Berapa banyak profesor dan doktor yang ada di kampus-kampus kita yang bijaksana, dewasa, baik. Kenapa enggak diambil? Kenapa enggak diambil mereka-mereka itu? Gitu kan? Bukankah sudah pernah ada kandidat presiden kita terkenal, orang kampus, pintar, lalu harum nama Indonesia? Kenapa kita enggak ambil pelajaran? Kenapa enggak dicari orang seperti itu misalnya? Atau bahkan yang lain, gitu kan? Masih banyak orang di Indonesia. Jerman saja mengatakan, dan negara Eropa, Indonesia itu punya kandidat yang sangat banyak. Sayangnya, ya, permainan politik berputar di sebagian orang yang membuat akhirnya keluar daripada target-target yang diinginkan. Kita sudah terbiasa, mohon maaf, saya bahasakan langsung, dengan suapan, dengan sogokan, sehingga kualitas nomor 300. Yang paling pertama adalah bagaimana bisa membayar atau tidak. Masuk dalam segala lini kehidupan, subhanallah. Walaupun mau bekerja, bekerja cari hidup makan, sogokan harus. Mau jadi kandidat apapun di Indonesia harus bayar, subhanallah. Ini kata Nabi SAW, Allah melaknat ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan yang disogok, karena berbahaya memang, merusak kualitas. Dan kalau sudah satu kali naik 5 tahun merusak semuanya. Saya pernah bicara dengan salah satu calon bupati, calon wakil bupati di Jawa Timur, kebetulan dekat dengan saya tetangga, dia pernah undang saya ceramah di sana. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Dia kebetulan mencalonkan diri gagal, dikalahkan oleh rivalnya dalam pada saat dia mencalonkan diri. Saya tanya, kenapa Pak? Banyak orang-orang di pemerintahan kita di Indonesia ini yang justru ya tidak menunggangi 5 tahun masa jabatan untuk jadi amal jariah. Ini pemikiran saya ya, sebagai seorang dai saya cuma tanya seperti itu. Kenapa enggak kesempatan? Ada program-program pemerintah dalam kegiatan sosial, bisa memakmurkan masyarakat, bisa membangun jalan, banyak amal jariah dan tidak pakai duitnya dia. Tinggal instruksi tanda tangan jadi. Bisa amal jariah yang besar. Kita kalau tidak punya jabatan mau bangun masjid susah. Bangun masjid sendiri itu luar biasa beratnya, tapi ini punya jabatan bisa ditunggangi, enggak dilakukan. Kenapa mereka enggak lakukan itu? Bukankah kita mayoritas muslim? Jawabannya sederhana, jelas, dan memang itu realitanya. Dia mengatakan, Ustaz, saya saja waktu mencalonkan diri menjadi wakil calon bupati saja, itu saya harus mencari partai yang mendukung saya. Di wilayah saya, ya, DPC-nya saja, Dewan Pimpinan Cabangnya saja, itu sudah habis saya bayar 1 miliar. Belum yang DPW-nya wilayahnya harus bayar 1 miliar atau 2 miliar. Belum DPP-nya pusatnya harus bayar sekian. Bayar partai saya tidak kurang dari 5 miliar. Belum saya kampanye, habis 5 miliar, 10 miliar habis. Baik, kalau saya menang kira-kira apa yang saya lakukan? 2 tahun setengah pertama pengembalian modal. Realita dia bicara. Ini yang terjadi, 2 tahun setengah itu macam-macam. Apapun yang tidak bisa masuk, tidak cocok, tidak layak, semua di ACC, yang penting dapat duit. Itu yang terjadi. Jadi bobrok gak sekarang? Bobrok luar biasa. Seperti itulah. Dan harus setiap dai membahasakan ini, gak bisa dibiarkan. Sampai kapan kita mau biarkan ini? Harus jadi ada perbaikan, kalau enggak gimana? Gitu kan? Lalu dia bilang 2 tahun setengah yang tersisa, saya bukan pikir warga saya, masyarakat saya berpikir mengumpulkan dana untuk kampanye supaya bisa menang 5 tahun yang kedua. Itu yang terjadi. Lalu dari mana mereka mau berpikir perbaiki trotoar, perbaiki jalanan, perbaiki segala macam hal yang rusak, gitu kan? Kadang-kadang subhanallah pemimpin 5 tahun, 10 tahun kita lihat tidak ada perubahan sama sekali. Enggak ada terjadi apa-apa. Tetap saja macet, tetap saja masalah, tetap saja banyak orang miskin, tetap saja susah, tetap saja banjir, tetap saja semua. Mana semuanya? Mereka lupa subhanallah dengan memakan uang haram, maka akan berbahaya teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari hal-hal yang haram, neraka lebih pantas baginya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga, pemimpin manapun yang diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin masyarakatnya lalu dia berkhianat, pasti Allah akan haramkan baginya surga. Gak bisa. Makanya seorang alim ulama butuh ditonjolkan. Tapi yang saya bicara ini alim ulama benar ya. Maaf, di Indonesia gelar kiai ustadz ini murah. Ayahnya kiai, anaknya juga jadi wariskan kiai walaupun bodoh. Ini salah ini. Ya mungkin. Maaf teman-teman yang sudah haji, Pak Haji tiba-tiba jadi alim. Dari mana ini? Pergi haji 40 hari pulang jadi alim ulama, dari mana ceritanya? Harus bisa diubah nih. Khatibnya gak bisa hadir, Pak Haji naik ceramah 2 kali turun tidak mau tahu, tidak mau lagi bilang tidak tahu. Jadi alim, ada pengikutnya. Pengikutnya fanatik buta. Kacau balau semuanya. Ini gak bisa ini. Ini penyakit yang harus diperbaiki di Indonesia. Fatal, rusak sekali ini. Gak boleh. Imam Malik rahimahullah ditanya 57 pertanyaan, beliau jawab cuma 27. 30 gak dijawab. Orang bertanya, wahai Imam, Anda Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ini. Ulama besar terkenal. Bahkan sanad hadis kalau Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar dikenal dengan sanad emas dalam ilmu hadis. Pasti sahih. Ditanya, "Kenapa Anda cuma jawab sekian? Anda kan seorang alim ulama." Apa yang dia bilang? "Apa kau mau nanti hari kiamat kau datang pada saat saya jawab asal jawab saja? Kamu datang hari kiamat mencekik leher saya di hadapan Allah lalu nuntut saya karena saya beritahukan yang saya tidak punya ilmunya?" Enggak, saya enggak. Bila tidak tahu, tidak tahu. Sampai ulama mengeluarkan statement mengatakan tidak tahu setengah ilmu. Saya tidak tahu. Karena kapan kita ngomong sembarangan, kemudian itu tidak ada dalil, tidak ada buktinya, itu tanggung jawabnya berat hari kiamat. Kalau orang sudah lakukan gimana? Gimana cara perbaikinya? Sulit. Orang sudah terapkan, gitu kan? Maka ini hal-hal mendasar harus difahami. Makanya butuh dicari godok alim-alim ulama kita, ditonjolin, gitu kan? Kemudian dikeluarkan mereka sebagai pemimpin. Orang memang yang saleh, kelihatan. Dan ada ilmunya. Dalam ilmu hadis, Ada namanya ilmu rijal, mempelajari tentang biografi orang. Bagaimana para ulama hadis tahu kalau ini hadis sahih? Dari mana dia tahu kalau hadis ini boleh diterima? Kenapa menonjol Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud? Kenapa mereka menonjol? Apa yang bisa jadi tolok ukur sehingga mereka terhormat dan terkenal? Ternyata ada ilmu rijal namanya. Ada ilmu mempelajari tentang biografi seseorang. Caranya adalah dicari tahu siapa dia, lahir di mana. Kalau kita lihat buku seperti misalnya Siyar Alam Nubala, ada 43 jilid khusus bicara tentang biografi orang. Kita cari nama Abdullah, semua Abdullah ada di situ tuh. Abdullah dari zaman tabi'in, ya, zaman sahabat, tertulis semua Abdullah bin Fulan dari suku ini, dia lahir di sini. Itu namanya dijelaskan. Kemudian dicari tahu, gitu kan? Apa pendapat ulama tentang dia yang sezaman dengan dia, ulama-ulama yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagaimana pendapatnya tentang mereka ini. Kemudian dicari tahu siapa gurunya dan siapa muridnya. Dia belajar sama siapa saja dan siapa muridnya. Maka ternyata menonjol tuh, oh ini si Fulan Abdullah ini ternyata gurunya dia adalah sahabat Nabi Ka'ab bin Malik misalnya. Oh ini tabi'in yang terkenal nih. Gurunya dia bukan orang sembarang, sahabat Nabi. Murid-muridnya ada tabi'in-tabi'in yang besar. Seperti misalnya Hasan Basri, si Fulan. Oh ini berarti orang terhormat nih. Pendapat ulama tentang dia dipuji. Oh memang orang ini luar biasa, ahli ibadah, orangnya begini dan begitu. Maka dijadikanlah, ditonjolkanlah namanya di dalam buku. Itu dipelajari, ini kandidat-kandidatnya semua. Kandidat. Maka ini bisa dilakukan sebenarnya, biografi para ulama yang benar-benar alim ulama. Saya pernah, subhanallah, bukan pernah sih, berulang kali, semoga Allah berikan hidayah. Saya juga tidak mengatakan diri saya pintar, saya juga seorang penuntut ilmu, tapi apa yang saya lihat depan mata, bagi saya tidak layak gelar kiai dimiliki oleh teman-teman ini. Naik di mimbar, baca ayat, ayatnya salah. Cerita riwayat, hadis tidak ada riwayatnya, kadang-kadang hadis lemah. Teriak-teriak seorang kiai di mimbar, saya pernah sholat di salah satu masjid di Jakarta Timur ini. Kemudian saya sholat, lalu tiba-tiba naik di mimbar, Rasulullah SAW bersabda, di bulan Syaban disuruh naikkan nafkah buat istri. Ini dari mana hadisnya ini? Ibu-ibu sih senang saja. Gitu kan. Tambah nafkah di bulan Syaban, tiap tahun naik dong. Gitu kan. Enak benar nih. Tidak pernah ada hadis, dan ternyata hadis itu dimasukkan oleh para ulama dalam kitab khusus maudu'at, hadis palsu dari Nabi SAW. Kiai sampaikan di mimbar, yang hadir 1,000-2,000 orang. Coba bayangin, gelar ini dari mana bisa didapatkan? Dalam kehidupan sehari-hari juga kelihatan, dari kehidupan rumah tangganya, kadang-kadang kiainya pakai surban, ini depan mata saya lihat sendiri, anaknya masih gadis gak pakai jilbab, jalan sama-sama. Bentrok sekali antara ayah yang pakai surban dengan anak yang tidak pakai jilbab. Baik, minimal pakai jilbab, minimal. Kenapa gak pakai jilbab? Masih kecil, gampang nanti. Oh ini luar biasa kiai top ini. Nanti, gimana caranya nanti? Contoh saja, banyak kiai gelarnya luar biasa, dianggap alim ulama, kukunya panjang. Kenapa pelihara kuku? Nabi SAW larang itu. Contoh saja hal kecil, para sahabat dulu dan tabi'in menilai orang itu bisa dipercaya kalau dia tidak melanggar yang makruh. Yang makruh tidak dilanggar, apalagi yang haram. Minum berdiri tidak pernah. Kalau ada seorang ulama hadis minum berdiri atau makan berdiri, hadisnya dari sahih turun ke hasan. Turun langsung, drop, hanya karena melanggar yang makruh. Bagaimana dengan orang yang melanggar yang haram? Bagaimana dengan yang membiarkan keluarganya tidak pakai jilbab? Bagaimana dengan di rumahnya masih penuh dengan musik-musik? Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur, teman-teman sekalian. Jadi di sini kriteria yang kedua adalah harus seorang alim ulama, dan saya sangat yakin di Indonesia sangat banyak. Berapa banyak alim ulama yang memang bisa ditonjolkan yang luar biasa. Yang ketiga, teman-teman, ini juga harus kita perbaiki sistem kita. Yang ketiga adalah pemimpin itu harus tidak mencari jabatan itu. Kenapa? Sabda Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr rajulun aw ahadun sa'alahu aw harasa alaih. Kami demi Allah, tolak ukurnya kata Nabi SAW, tidak akan memilih seorang pemimpin yang sengaja memintahnya atau menyodorkan dirinya. Tidak bisa. Dalam Islam tidak ada. Cari orang-orang yang justru kalau kita tawarin dia berhenti. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang terkenal dan khalifah termasuk dalam Umayyah, waktu dijadikan masuk, dipilih sebagai khalifah,

wa ati'u wa in ta'ammara 'alaykum wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu dhabibah. Dengarkan dan taatilah pemimpin kalian sekalipun yang jadi pemimpin kalian adalah seorang budak sahaya, hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan dalam Islam hukumnya, berkulit hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis atau keribo. Biasa orang-orang kulit hitam dan rambutnya keribo itu kalaupun jadi pemimpin kalian maka wajib dipatuhi, wajib dipatuhi. Jadi wajib dipatuhi pada hal-hal yang dibolehkan. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari. Kata beliau, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Jadi Nabi SAW jadikan tolok ukur untuk mendapatkan ridho Allah atau murka Allah. Ya, kalau kita patuh sama Nabi SAW berarti dapat ridho Allah. Kalau kita durhaka dengan Nabi SAW maka berarti durhaka dengan Allah. Lalu kata Nabi SAW, dan siapa yang taat pada amir, pemimpin daerah yang sudah aku angkat atau aku tunjukkan kriterianya, muslim, alim dan juga tidak mencarinya, gitu kan? Berarti ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin daerah yang telah aku angkat atau kriteria yang sudah aku sebutkan, berarti ia telah mendurhakaiku. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 7137. Akan tetapi kata beliau, ketaatan pada pemimpin ini muslim tidak berpandang, akan tetapi seorang muslim tidak berpandangan mematuhi mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena taat dan patuh kepada Allah didahulukan atas ketaatan mereka. Taatnya kepada Allah wajib. Kalau Allah larang, pemimpin suruh, tidak boleh kita patuhi. Tadi umumnya dalil harus mematuhi pemimpin. Tapi ada hal-hal di sini harus diperhatikan. Seperti sabda Nabi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mumtahina ayat 12. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ. Dan mereka tidak boleh mendurhakaimu pada hal-hal yang ma'ruf, hai Muhammad. Kalau kau sudah jadi pemimpin di Madinah, sudah jadi raja, sudah jadi nabi, maka mereka tidak boleh menolak keputusanmu yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang sesuai dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi SAW juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan anak-anak kepada orang tua, istri kepada suami, masyarakat kepada pemimpinnya adalah pada hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan dan perintahkan. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim dan mereka mensahihkannya. Kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tua menyuruh buka jilbab misalnya bagi muslimah tidak boleh dipatuhi. Laki-laki, anak laki-laki mau ke masjid orang tuanya larang, ya enggak boleh. Harus didahulukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selama itu adalah hal yang ma'ruf, maka dia wajib patuhi. Termasuk juga pemimpin setempat. Masuk dalam hal ini teman-teman sekalian hati-hati. Apapun yang tidak melanggar agama wajib dipatuhi. Seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas. Adanya KTP, SIM, kan gitu, ijazah, akte lahir, buku akad nikah. Ma'ruf. Itu adalah hal yang baik. Gitu kan? Dalam Islam ada dua hal. Ada hukmullah, ada kanun wad'i. Hukmullah adalah hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dibantah. Dan ada yang kedua, kanun wad'i, peraturan setempat yang diletakkan oleh pemerintah. Seperti kasus ijazah, KTP, paspor tadi tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi kalau kanun wad'i, peraturan pemerintah tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, bahkan bertemu di dalam maslahat kebaikan, maka wajib dipatuhi. Gak boleh seorang muslim melanggar lampu merah teman-teman. Haram dalam Islam, melanggar pemerintah, gak boleh. Kita harus patuh, memang sudah begitu. Dan itu bagian daripada ibadah. Kita harus tahu ini adalah bagian daripada ibadah. Menunggu sebentar adalah ibadah. Subhanallah, saya lihat, maaf teman-teman yang masuk di jalur busway misalnya. Dilarang oleh pemerintah. Baik, dilarang, tidak boleh. Dia pikir lebih cepat. Ini macet. Saya pernah, berapa kali saya lakukan, pada saat saya keluar pagi hari pergi taklim misalnya, tadi pagi condet ke Rawamangun biasanya macet. Ya. Ada jalur khusus motor sebelah kiri, ada jalur untuk mobil sebelah kanan. Banyak orang-orang nyerobos gitu, jalan kanan. Subhanallah, rata-rata mereka awalnya kayak kencang, kayak cuman. Nanti di lampu merah depan ketemu juga sama dia. Padahal saya masuk di jalur yang biasa. Bedanya durasi 1-2 menit saja. Ini dapat pahala, ini maksiat kepada Allah. Kenapa harus dilakukan? Baik, saya nanti telat. Keluar lebih cepat. Jangan alasan. Misalkan keluar lebih cepat. Telat, ya keluar lebih cepat supaya tidak telat. Supaya jangan ada pelanggaran. Karena ini pintu ya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kecuali pemerintah izinkan. Seperti ambulan, ada orang darurat, itu lain. Itu hal-hal mendasar kalau memang secara pemerintahan pun dibolehkan karena darurat, itu lain. Selanjutnya adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis Bukhari nomor 2955. Kata Nabi SAW, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Mendengar dan patuh kepada pemimpin adalah kewajiban setiap muslim di dalam hal yang ia suka dan ia tidak suka. Semuanya. Ya. Selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Namun apabila ia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan juga tidak ada kewajiban untuk mentaati. Ini yang pertama. Jadi wajib taat pada pemerintah selama tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman, berpandangan haramnya khuruj atau membangkang terhadap mereka atau menyatakan kedurhakaan terhadap mereka karena yang demikian itu menyebabkan pemutusan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 7053 dan Imam Muslim 1849. Kata Nabi SAW, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatal jahiliyah. Barang siapa yang tidak suka terhadap sesuatu dari kebijakan amirnya, penguasa wilayahnya, maka hendaklah ia bersabar. Sebab barang siapa yang keluar membangkang terhadap penguasa sejengkal saja, niscaya ia mati dalam keadaan jahiliyah. Kata para ulama hadis, dia berdosa, gitu kan? Tidak boleh. Maka dia harus mentaati selama itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan beliau hasankan hadis ini, Nabi SAW bersabda, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina penguasa, maka niscaya Allah akan menghinanya. Banyak orang tidak tahu tuh, mencaci maki sembarangan pemimpin-pemimpin tanpa ada ilmu. Kalau tidak ada manfaatnya buat Anda, tidak akan sampai ke mereka untuk apa? Teman-teman dulu di warung kopi, lebih baik bahas surah ini turun Al-Quran di ayat berapa, lebih baik bicara masalah kisah sahabat, masalah anak, pendidikan anak, rumah tangga, jangan bicarain pemimpin, percuma. Di warung kopi tidak bakal sampai ke telinganya. Kalau orang punya kedudukan, bisa sampai ke sana, balu. Lalu apa yang saya lakukan? Doakan. Kita punya senjata, doa. Doakan supaya dapat hidayah. Itu yang kita lakukan. Jangan malah gosipin. Maka ini berbahaya. Apalagi kalau sampai menghinakan. Banyak orang mengolok-olok presiden, wakil presiden, menteri-menteri, orang-orang pemimpin. Untuk apa kita olok-olok? Apa manfaatnya buat kita? Gak ada sama sekali. Tetap hukum Allah berlaku. Mengolok-olok seorang muslim bertemu pada hari kiamat dengan dia. Dan ini berbahaya. Hari kiamat bertemunya diambil pahala kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan anggap remeh masalah seperti ini. Jadi harus hati-hati. Seorang muslim harus mengucapkan yang baik atau dia diam. Tidak usah ikut campur dalam kehidupan orang lain. Kita saja masih punya banyak kekurangan. Apalagi orang lain. Diolok-olok cara ngomongnya, dibuat karikaturnya lah dan segala macam. Untuk apa ini? Untuk apa? Mengolok-olok seorang muslim. Kata Nabi SAW, ya cukuplah hukuman bagi seseorang muslim yang menghina saudaranya muslim yang lain. Tidak boleh. Gitu kan? Bihasbim ri'im min syarrin an yahkira akhahu muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Poin yang ketiga adalah, selain tadi tidak boleh membangkang, kecuali dalam keadaan memang pemimpin tersebut sudah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya kata Nabi SAW, kalian harus mentaati pemimpin kalian, walaupun pemimpin tersebut orang yang bulu hitam dan hamba sahaya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada pemimpin yang tidak adil? Apakah kami boleh membangkang, memberontak? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian sholat. Selama masjid masih bisa dikumandangkan azan, masih bisa pengajian, Jumat masih dilakukan, maka jangan membangkang. Ini pemerintah Indonesia ini buruk gini-gini. Buruk apanya? Apa yang Anda tolak ukurkan buruk itu? Haji masih bisa. Masjid masih bisa ditakmir. Anda boleh nikah dengan cara Islam. Cerai dengan cara Islam. Warisan masih ada. Masih banyak. Yang buruknya didoakan supaya jadi baik. Nasihatin dengan cara baik. Bukan dengan cara hal-hal yang buruk. Ini kita subhanallah, ban kita kempes, mobilnya semua mau dibuang. Ini tinggal ditambah angin, selesai, gitu kan? Jangan dirumitin masalah. Ada orang begitu, ribut sendiri sedikit saja suami istri, ceraikan. Loh, ini memangnya kalau nikah lagi nanti gak akan ada masalah? Ada masalah. Ini tinggal diperbaikin kesalahannya, tinggal perbaikin kata-katanya, nasihat yang baik, maka akan baik semuanya. Yang ketiga, hendaknya mendoakan mereka agar tetap soleh, baik, mendapat taufik dan terpelihara dari keburukan dan dari terjatuh ke dalam kesalahan. Sebab kebaikan umat ada pada kebaikan mereka dan kerusakannya ada pada kerusakan mereka. Dan hendaknya mereka memberi nasihat kritik yang membangun kepada para pemimpin tanpa unsur merendahkan atau menjatuhkan kedudukan mereka. Sebab Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 55, ad-dinun nasiha. Qulna liman qala lillahi wa likitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama ini semuanya nasihat, harus saling meneruskan. Kalau salah luruskan, kalau benar didukung. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Kata Nabi SAW, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Maksudnya nasihati mereka dengan menggunakan kitabullah, nasihati mereka dengan apa yang digunakan dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Disampaikan kepada siapa? Kepada para pemimpin dan juga umumnya kaum muslimin. Yang terakhir, yang keempat teman-teman sekalian, adalah berjihad dengan komando dari mereka dan sholat bermakmum kepada mereka sekalipun mereka telah berbuat fasik dan melakukan hal-hal yang diharamkan selain kekufuran. Sebab Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau untuk mentaati para pemimpin yang busuk, tidak baik. Ada maksiat dikerjakan, dia pernah berdusta misalnya, tapi dia jadi imam sholat. Apa yang harus dilakukan? Tetap jadi makmum. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1846, isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum. Dikatakan dengarkan dan taati mereka, sesungguhnya mereka akan menanggung apa yang dibebankan kepada mereka dan kalian akan menanggung apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi dia akan tanggung jawab sendiri. Sama halnya dengan orang yang datang ke masjid lalu imamnya salah sholatnya, apa yang dia harus lakukan? Kata Nabi SAW, kalau imam salah, maka dia akan menanggung dosa kalian dan kalian akan tetap diterima sholatnya. Kalimat penutupnya adalah, Ubadah bin Samit berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan patuh di dalam suka dan duka, di dalam kesempitan dan lapang, dan kami juga berbaiat untuk tidak menarik baiat dari para pemimpin. Dan hadis penutup teman-teman, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhana. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian mempunyai hujjah dari Allah atas hal tersebut, barulah kalian boleh keluar dari pemimpin tersebut. Allahu'alam. Iya, sudah selesai. Cuman ini hadisnya tinggal satu. Sayang kalau saya putus tadi. Hampir di sini teman-teman sekalian, selesai bab akidah. Dan kita akan masuk ke bab yang kedua, bab adab insyaAllah. Pada pertemuan akan datang nanti. Dan Allahu'alam, kalau memang masih ada waktu, masih bisa diberikan waktu, kita akan berikan kesempatan 15 menit nanti atau 20 menit setelah ba'diyah isya untuk tanya jawab. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan fokus membaca pertanyaan sesuai dengan tema dulu. Kalau masih ada waktu insyaallah baru kita lanjutkan ke pertanyaan yang bebas, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema kita. Yang pertama sesuai dengan tema, bagaimana ketika pemimpin zalim atau jahil terpilih, kemudian cara kita sebagai seorang muslim kepadanya, bagaimana cara berbaiat. Tentu di awal pada saat kita harus memilih, maka jangan ikut-ikutan kalau kita tahu orang itu jahil, orang itu tidak ada hubungannya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, kalau seandainya ada yang sifatnya terpilih, sudah terpilih, maka kita wajib mentaati pada hal-hal yang ma'ruf sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, gitu kan? Kita tidak boleh membangkang selama mereka tidak melarang kita sholat. Di dalam sebuah riwayat yang penuh dengan hikmah, kata Nabi SAW, kalau kalian dikaruniai pemimpin yang zalim, maka bersabarlah karena waktunya akan berlalu. Kurang lebih makna hadisnya begitu, karena waktunya akan berlalu. Artinya orang itu akan meninggal dunia dan akan habis, sebagaimana rezimnya Fir'aun, ya, kemudian Namrud dan banyak raja-raja zalim, mereka hilang setelah itu. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja sekali lagi, kita jangan ikut-ikutan memilih kalau kita tahu itu adalah hal yang tidak baik. Terutama kalau kita tahu jelas tidak baik. Tapi setelah mereka terpilih, kita wajib untuk mentaati pada hal-hal yang ma'ruf. Kecuali kalau kita tahu ini memang orang yang layak, maka silahkan saja. Apakah pemimpin yang mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan tidak menerapkan hukum Allah termasuk tagut? Karena saya pernah membaca fatwa dari Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa 5 pentolan tagut, nomor 1-nya adalah syaitan, nomor 2-nya adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu benar? Tentu di sini kalau dia memimpin dan ini termasuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan hal tersebut, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya, maka diingatkan dan ditaati pada hal-hal yang ma'ruf, ditolak apa yang dia melakukan atau perintahkan hal-hal yang melanggar agama. Kalau dia melarang misalnya umat Islam untuk melakukan satu kegiatan yang memang sudah jelas wajib, maka itu tidak boleh ditaati. Atau dia memaksa kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang bisa masuk pada perbuatan syubhat atau haram, maka tidak boleh ditaati. Jadi kan sambil diingatkan. Nah, selama mereka tidak melarang kita sholat, maka tidak boleh kita keluar dari kepemimpinannya. Dan selama memang dia masih dalam kepemimpinan, termasuk di sini kata ulama, kalau pemimpin tersebut adalah orang-orang kafir, tetap wajib dipatuhi kalau mereka sudah terlanjur terpilih pada hal-hal yang ma'ruf. Dan ketaatan kita kepadanya, Allah akan berikan pahala, karena itu bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal yang ma'ruf, tapi hal yang tidak ma'ruf yang berbau maksiat, maka kita tidak boleh dukung. Dalam waktu dekat saya akan dilantik dan disumpah sebagai, itu yang ditanya apakah itu tagut atau tidak ya. Kalau tagut ini sebenarnya istilah yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an untuk semua pemimpin, semua yang disembah selain Allah, namanya tagut. Jadi siapapun yang menyembah selain Allah, yang disembah selain Allah seperti pohon, batu, jin dan seterusnya, itu namanya tagut. Itu namanya tagut. Kalau ada fatwa yang disampaikan oleh sebagian ulama bahwasanya pemimpin zalim adalah tagut, ini menurut saya adalah ijtihad beliau pribadi, karena ulama-ulama panjang lebar menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang zalim seperti apa. Kalau dia betul-betul tidak memberikan hak masyarakatnya, masuk dalam kategori zalim. Tapi itu pun dilihat apakah dia melakukan itu karena maslahat lebih besar atau tidak. Seperti misal ada pemimpin, dia menunda pemberian masyarakatnya karena alasan tertentu untuk memberikan sesuatu yang lebih besar atau mendahulukan orang yang lebih butuh. Mereka punya pertimbangan, maka ini tidak bisa dinilai zalim. Sebagaimana sering ada keputusan dari Utsman radhiyallahu anhu, beberapa keputusan yang beliau lakukan banyak orang tidak faham di zamannya. Padahal beliau ingin maslahat yang lebih besar. Dan setelah beliau meninggal, marah sekarang baru banyak ahli sejarah yang mengorek tentang bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan, baru mereka temukan oh ternyata ini bijaksana sekali, gitu kan? Ini bijaksana. Umar bin Khattab pernah mengambil sebuah keputusan waktu pasukan jihad masuk ke negeri Persia dipimpin oleh 30.000 dijumlahnya sekitar 30.000 pasukan, tapi yang hidup akhirnya yang sampai tembus ke Madain, ibu kota Persia, itu sekitar 18.000 atau 19.000 orang saja. Selebihnya mati syahid. Ringkas cerita adalah mereka pada saat masuk jumlah di bawah 20.000 orang dan berhasil merebut Persia yang sangat luas. Biasanya dalam hukum jihad, seluruh wilayah itu dibagi-bagi untuk mujahidin. Dibagi untuk mujahidin, haknya mereka. Dibagi-bagi rata kepada mujahidin. Waktu itu Bilal termasuk salah satu mujahid yang pergi ke negeri Persia. Dan waktu itu dia berharap dibagi oleh Umar bin Khattab ghanimah tersebut. Tapi Umar bin Khattab punya keputusan yang berbeda. Pada saat itu Umar bin Khattab memberikan keputusan kalau ghanimah ini ya, kalau yang sifatnya harta benda, pedang, emas, itu diberikan kepada mujahidin. Tetapi kalau yang sifatnya tempat tinggal, tanah, perkebunan, maka beliau mengambil sebuah hukum, Umar bin Khattab menggunakan sebuah tita, kalau itu dibagi dua. Maksudnya dikelola oleh pemiliknya yang tadinya orang-orang non-muslim, kemudian hasilnya dibagi dua, diberikan setengahnya buat mujahid, diberikan setengahnya, diambil setengahnya oleh pemiliknya. Walaupun itu adalah harta rampasan perang. Awalnya Bilal gak setuju, ini keputusan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kalau dibagi seluruh Persia kepada 18.000 orang itu sangat banyak sekali. Sementara masyarakat sekitar tempat secara maslahat lebih memerlukannya. Maka Umar sempat memprotes keputusan Bilal memprotes keputusan Umar radhiyallahu anhu majma'in. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya berdoa kepada Allah di sholat malam saya agar melunakkan hati Bilal. Setelah 3 hari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barulah Bilal menerima keputusan Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini kita lihat ada keputusan yang pemerintah berikan karena maslahat dan mudaratnya, dilihat keadaannya. Jadi Allah alam yang masalah tagut itu justru karena ijtihad, tapi tidak bisa kita mengglobalkannya. Dalam waktu dekat saya akan dilantik dan disumpah sebagai advokat atau pengacara di pengadilan tinggi. Namun di dalam sumpah tersebut nomor satunya berbunyi, demi Allah saya bersumpah dan berjanji bahwasanya saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apakah sumpah itu dapat memurtadkan saya? Jika iya, bagaimana di saat disumpah lisan saya tidak berucap, apakah tetap bisa memurtadkan saya? Setahu saya tidak murtad, karena salah satu poinnya kan masalah ketuhanan yang Maha Esa, tauhid itu, gitu kan? Itu mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lainnya, yang empatnya semua tentang maslahat umum, peraturan pemerintah, qanun wad'i, maka tidak masalah Anda bersumpah dengan itu. Itu tidak ada sesuatu pelanggaran di situ, gitu kan? Kalau ada sesuatu yang sumpah itu melanggar hukum Allah, baru Anda bantah, gitu kan? Jadi itu Allahu a'lam, yang saya lihat ini seperti kebijakan pemerintah yang dilihat kalau tidak bentrok dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berbau maksiat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia berbau kemaksiatan kepada Allah, baru tidak boleh dipatuhi. Apalagi kalau sampai murtad, ini terlalu jauh kalau istilah murtad. Jadi, Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Apakah masalah kita mengikuti demonstrasi atau tidak termasuk? Apakah mengikuti demonstrasi masuk? Maksudnya ini mungkin apakah masuk dalam masalah usul atau furu' ya? Ikut demo itu apakah dia usul atau furu', apakah dia masalah yang asas yang bisa harus disepakati atau yang furu' yang bisa berselisih? Bagaimana dengan suatu firqa yang berjuang melalui demokrasi untuk menegakkan syariat Islam dengan menggunakan jalan ini sebagai jalan saja? Tentu saja, apakah sistem monarki adalah sesuai dengan syariat Islam? Bukankah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem syura, bukan monarki atau kerajaan yang turun-temurun seperti Saudi Arabia saat ini? Baik, ini ada dua pertanyaan ya. Kalau yang pertama, apakah itu masalah usul atau furu'? Demonstrasi dalam Islam, kita temukan atau kita coba cari dalil apakah ada hukum demonstrasi dalam Islam. Yang ada demonstrasi itu kan keluar rame-rame memprotes, gitu kan? Apakah itu ada dalam Islam? Coba Anda telusuri dalilnya, ada nggak ditemukan? Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya tidak melihat ada dalilnya. Tidak melihat ada dalilnya. Keluar demo, ribut, dan seterusnya tidak pernah ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah seseorang masuk kepada pihak tertentu, muslim atau pemimpinnya atau siapapun yang berbuat salah, yang dia nasihatin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, jihad yang paling afdal adalah perkataan benar di depan pemimpin yang zalim. Sampaikan. Itu ada, gitu kan? Tapi kalau rame-rame keluar, Allahu a'lam. Kalau misalnya teman-teman yang melakukannya menganggap itu adalah masalah, ada dalilnya, silahkan saja, itu hak Anda. Tapi saya pribadi, sebatas saya tahu, saya tidak pernah menemukan ada dalil tentang bolehnya rame-rame keluar, apalagi kalau sampai terjadi keributan dan segala macam hal, atau terlibatnya wanita yang semestinya memang tidak keluar di depan umum. Ini semua adalah butuh dalil yang jelas, ya. Kemudian dikatakan di sini, bagaimana dengan firqa yang berjuang ijtihad? Kalau mereka berusaha, memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, itu hak mereka, terserah saja. Tapi kalau saya pribadi tetap melihat tidak ada dalilnya tentang masalah itu. Kita kalau terlibat dalam sistem demokrasi, demokrasi teman-teman sekalian yang sekarang ini adalah ringkasnya yang banyak suaranya yang menang, itu demokrasi. Itulah ringkasnya. Kalau kita putar-putar dimanapun kita selesai, ujungnya kembali ke situ. Yang paling banyak masanya, yang paling banyak suaranya, kalau bahasa santunnya yang banyak dukungannya, maka dia akan menang. Itu adalah demokrasi. Tapi bagaimana kalau seandainya orang itu tidak layak, seperti sekarang yang sering terjadi, lalu kita berjuang juga untuk masuk ke situ dengan alasan mungkin kita bisa melakukannya. Sekali lagi, kalau Anda menganggap Anda punya panduan dalil, itu hak Anda, silahkan. Saya kena ditanyakan, maka saya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Saya selama ini masih belum melihat secara pribadi ada pendapat-pendapat yang coba saya telusurin dari para ulama-ulama sekarang yang dipegangin. Apakah boleh kita ikut demo? Apakah boleh kita ikut terlibat dalam sistem demokrasi yang ada sehingga akhirnya kita memperjuangkan Islam? Kalau yang saya tahu, pendapat-pendapat yang saya pegangi adalah mereka mengatakan tidak ditemukan dalilnya. Tetapi kita bukan memvonis salah, itu ijtihad, orang berusaha, ya. Kalau mereka berusaha, ya itu hak mereka berusaha, berikhtiar. Selebihnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat Anda ijtihad, itu hak Anda, silakan. Saya tidak berani memvonis salah atau benar, tapi saya berbicara sesuai dengan orang yang sedang, kapasitas saya sedang ditanya, saya menjawab apa yang saya tahu. Apakah sistem monarki, ini pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan syariat Islam? Saya sudah sebutkan tadi dalilnya. Monarki di sini bukan berarti yang difahamin kayak kasus misalnya seorang raja langsung otomatis mewariskan pada anaknya mau baik atau tidak baik. Kalau ini dimaksud monarki tidak boleh dalam Islam. Tetapi kalau yang dimaksud monarki adalah seseorang yang baik telah memimpin menunjuk orang yang baik, ini sesuai dengan syariat Islam. Memang sudah begitu. Kalau Anda membicarakan tentang Saudi Arabia, saya tahu, setahu saya, sebatas yang saya tahu adalah mereka sekarang punya tim. Jadi bisa adiknya menjadi pemimpin atau bisa anaknya atau bisa orang lain, tergantung ada timnya. Di antara semua keluarga raja itu dilihat siapa yang paling besar maslahatnya baru dia dinaikkan jadi raja. Dan pada saat meninggal sudah ada tim majelis syura yang memang terbentuk untuk itu, seperti waktu Umar bin Khattab melakukan orang-orang terbaik dikumpulin lalu mereka memilih siapa yang terbaik. Dipilihlah orang yang terbaik di antara mereka. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau kasus adalah seseorang mau memaksakan harus anaknya, harus adiknya, dan itu orang buruk, nah itu lain. Kalau yang kita lihat depan mata sekarang, kalau Saudi sedang terjadi meninggal seorang raja, sudah berapa raja meninggal sekarang yang Anda temukan Saudi? Anggaplah dari Raja Fahad, Raja Abdullah terakhir, sekarang Raja Salman naik. Ada nggak di Saudi pernah Anda dengar ribut-ribut untuk pemilihan raja ini? Mati hari ini, siangnya dibaiat, selesai. Berjalan semua sistem. Gak ada keributan, gak ada kekacauan, sistem tepat ada. Negara gak pakai pajak, masyarakat bisa hidup, aman semuanya. Hukum Allah berlaku, Anda pergi haji dan umroh aman. Apa masalahnya? Banyak orang subhanallah menyoroti Saudi dengan buta, tidak ada informasi. Saudi ini zalim, Saudi ini begini, Saudi ini begini. Dia tidak pernah hidup di sana, gak pernah tahu, gak pernah berbaur. Tetap ada kekurangan. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur seorang muslim adalah kehidupan Nabi SAW di Madinah. Empat golongan hidup di zaman Nabi SAW. Ada orang kafir, saya sudah pernah jelaskan masalahnya tentunya. Ada orang kafir, jadi sampai menjelang hari kiamat nanti interaksi seorang muslim sama orang kafir akan ada. Dan Nabi SAW sudah tunjukkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Selama tidak buat masalah di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, tiga suku Yahudi, dimuamalai oleh Nabi SAW. Transaksi jual beli, mereka punya pasar, umat Islam belanja dengan mereka. Nabi SAW pernah utang dengan pendeta Yahudi temannya. Tapi pada saat mereka berkhianat diusir. Artinya interaksi sama orang kafir akan ada. Biar presiden kita seorang profesor dari Timur Tengah, dari Mesir kah, dari manakah, memang orang alim. Kemudian menterinya semua juga sama orang-orang alim. Tetap ada interaksi sama orang kafir. Gak bisa dihapus nih. Kecuali nanti sudah menjelang hari kiamat, sudah habis. Nabi Isa alaihissalam sudah turun, sudah diterapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, itu lain. Tapi selama itu tidak ada kehidupan Nabi SAW. Yang kedua ada orang munafik. Dan orang munafik ini pimpinannya di zaman Nabi SAW bernama Abdullah bin Abi Salul. Jadi kalau sekarang keluar di TV namanya Muhammad Ahmad benci Islam, wajar. Di zaman Nabi SAW pimpinannya mereka namanya Abdullah. Ciri-cirinya jelas, berkata bohong, kalau janji pungkiri janji, lempar sana sini janjinya gak ada yang dijalankan. Kalau mereka berdebat, mereka bercurang, itu kan curang. Kalau mereka diberikan amanah, mereka berkhianat. Gitu kan? Itu jelas. Dan dalam pepatah hikmah, kata para ulama, orang yang banyak berbicara, kau akan temukan banyak salahnya. Jadi banyak bicara, suaranya banyak, janjinya macam-macam, nyalain orang. Hidup jadi kacau sendiri. Orang justru yang tidak banyak bicara, kelihatan reaksinya, bagaimana perannya dia di lapangan, itu yang dibutuhkan. Gitu kan? Daripada banyak ngomong dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ini sudah banyak. Jadi jangan heran teman-teman. Dan jangan pernah menghapus sistem kemunafikan yang sudah ada. Itu ada memang. Allah turunkan surah Al-Munafikun. Jelas orang-orang munafik. Namanya pimpinannya Abdullah di zaman Nabi SAW. Jadi presiden kita pun doktor, profesor, faham agama, hal-halnya Allah. Semua menterinya begitu. Ada orang munafik di tengah-tengah mereka. Namanya nama Islam dan ngaku Islam. Nabi SAW sudah ajarkan bagaimana bermuamalah dengan orang munafik. Dibiarin sholat, didakwahi. Tapi kalau meninggal tidak disolatin oleh Nabi SAW. Ini perintah. Ada muamalah. Yang ketiga ada orang-orang yang bermaksiat. Di zaman Nabi SAW ada sahabat berzina dirajam. Ada sahabat mencuri dipotong tangannya. Ada yang berdusta dicambuk. Itu kan yang menuduh zina Aisyah dan Anha itu pernah dicambuk 80 jera. Ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Artinya biar doktor, profesor, alim ulama, presiden dan semua menterinya akan ada ahli maksiat. Tidak bisa dipungkiri. Masa kita lebih baik daripada Nabi SAW? Ada golongan keempat adalah orang-orang beriman. Dan ini yang mendominasi. Sehingga tiga golongan tadi tidak leluasa melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ini tolok ukurnya. Tolok ukurnya seperti itu. Maka kita lihat kembali kepada kehidupan Nabi SAW. Kalau Anda mengatakan Saudi sekarang ada kekurangannya. Pastilah ada kekurangannya. pastilah ada kekurangannya. Tapi daripada kita soroti kekurangannya, lebih baik kita lihat positifnya. Minimal saudara kita muslim, kenapa harus jor-joran? Kenapa anda tidak salahkan Israel yang jelas-jelas menyerang kaum muslimin? Ribut dengan Saudi, ribut dengan negara-negara Islam yang lain, tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada manfaatnya, gitu kan? Paling tidak yang anda bisa lihat sekarang, paling tidak anda haji dan umroh aman, paling sedikit. Dan pernahkah ada di antara anda yang pernah umroh lihat ada celengan di masjid? Ada nggak kira-kira celengan di masjid haram? Dari mana bangun masjid itu? Berapa miliar yang dihabusi? Itu semua dibiayai oleh keluarga raja. Tower jam yang ada jamnya itu, menara jam yang besar, itu ditulis bahasa Arab besar-besar wakaf Raja Abdul Aziz, ayahnya raja sekarang nih. Abdul Aziz itu punya harta simpanan, anak-anaknya sepakati dibeli tanah itu, dibangun building yang besar, disewakan di hotel-hotel dan mall, hasilnya semua dimasukkan untuk pembangunan Masjid Haram. Gak ada celengan, gak ada apa. Kira-kira kalau orang kita yang pegang Masjid Haram ada celengannya gak? Anda jawab sendiri. Jadi lebih baik daripada meremehkan, lebih baik kita mencari positifnya. Saudara muslim kita yang baik-baik. Ustaz, ada orang, ini saya baca tema umum ya. Ustaz, ada orang yang meremehkan kajian tematik dibandingkan dengan kajian kitab. Bagaimana pendapat Ustaz dengan orang tersebut, dan bagaimana dengan kita yang sibuk dengan pekerjaan sehingga hanya bisa mengikuti kajian pekanan saja? Semua kajian baik. Semua kajian baik, teman-teman. Tematik atau kajian kitab. Kalau kajian kitab yang kayak saya lakukan sekarang, saya melihat maslahatnya lebih besar karena lebih sistematis. Kita mengikuti bab demi bab, teman-teman bisa menyelesaikan, oh kitab ini selesai, nanti tamat kita pindah kitab lain. Jadi kalaupun kita, saya sedang menyampaikan satu, ada referensi, ini loh akhi, ini loh ukhti di halaman ini yang menyebutkan syekh ini. Jadi kita bisa punya rujukan dan kita bisa diskusikan di poin itu. Kalau ada rujukan yang lain, ada buku yang lain, anda temukan, oh ternyata ada buku seperti ini Ustaz, baik kita diskusikan, gitu kan, terbuka, itu lebih sistematis. Kalau tematik, sifatnya materi-materi lepas, dan ini biasanya efeknya secara pendidikan beda dengan kalau yang tematik, ya, beda kalau kajian kita. Kalau kajian kita ini, memang dia lebih berbekas sebenarnya, lebih berbekas. Tapi dua-duanya ilmu, silakan anda hadiri. Mampu seminggu sekali, alhamdulillah, nggak masalah. Gak mampu ya sudah semampunya. Tapi paling tidak jangan tinggalkan majelis ilmu. Seperti misal teman-teman di kantor, saya sarankan kalau lagi istirahat kantor, antara habis makan siang masih ada jeda setengah jam, dengarlah ceramah di YouTube, gitu kan? Isi hati kita dengan ilmu. Karena teman-teman harus tahu satu hal, tangga dalam agama kita itu harus ada ilmu. Ilmu itu asas segalanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin keduanya, dia harus punya ilmu. Ilmu syar'i yang nomor satu. Anda boleh dokter, anda boleh seorang arsitek, anda boleh berprofesi apapun, tapi anda harus menjadi seorang yang faham agama anda muslim. Karena ditanya hari kiamat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tidak ditanya profesi-profesi yang lain. Maka setiap orang yang berprofesi umum pun harus memiliki ilmu agama. Harus kita punya ilmu. Majelis ilmu ini seperti yang anda hadiri sekarang, mudah-mudahan ini termasuk ikhlas karena Allah SWT. Tujuan kita datang sini untuk menyampaikan apa yang Allah sebutkan halal haram. Saya menyampaikan dengan ikhlas, anda menerima dengan ikhlas, dan kita akan dapat pahalanya insyaAllah. Itu janji Allah SWT. Majelis ilmu begini akan mendatangkan iman. Gak ada iman itu tanpa ilmu. Makanya Nabi SAW peduli sekali dengan majelis ilmu. Bahkan setiap ada orang yang datang di antara sahabat mau belajar, kata beliau, marhaban bitalabil ilm, selamat datang bagi para penuntut ilmu. Beliau sangat gembira dengan kalau ada sahabat yang mau belajar khusus bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu itu akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, Bapak Ibu sekalian, yang susah jadi mudah, gitu kan? Yang sakit bisa jadi sehat, yang lemah bisa jadi kuat, yang pelit bisa jadi dermawan. Berubah semua nih. Bisa terdongkrak untuk beramal saleh. Semestinya seseorang di antara kita, teman-teman, ini kalimat dari saya, tolong dijadikan sebagai pegangan hidup, harus mengetahui dan menanamkan dalam dirinya butuh majelis ilmu, lebih butuh majelis ilmu daripada butuh makanan pada saat dia lapar. Karena ilmu itu makanan batin kita. Ilmu itu akan meredam emosi, akan meredam ego, akan meredam hawa nafsu, dan akan membuat kita menjadi orang lebih baik. Tidak ada orang hadir majelis ilmu jadi buruk, enggak ada. Insya Allah kalau dia ikhlas jadi baik tuh. Jadi lebih santun, jadi lebih pintar, jadi lebih tahu, gitu kan? Itu yang harus kita ketahui. Maka tidak boleh ditinggalkan majelis ilmu ini. Kalau anda bisa sepekan sekali, alhamdulillah, sebulan sekalipun hadiri majelis tidak masalah. Tapi sekarang fasilitas luar biasa. Terutama saya bilang di YouTube dan di acara-acara yang lain itu luar biasa. Sudah cukup banyak kita untuk bisa menuntut ilmu itu. Pertanyaan saya di luar tema, setahun yang lalu saya mengkhidbah seorang akhwat penghafal Al-Quran. Kebetulan sekarang dia melanjutkan pendidikannya di Turki dan akan selesai 1,5 tahun lagi. Yang saya ingin tanyakan adalah apa yang harus saya lakukan setelah saya mengetahui bahwa dia mengikuti sebuah tarekat. Dan dia pernah bilang kepada saya, dia meminta tidak dilarang untuk ikut tarekat setelah kami menikah nanti. Mohon berikan saran terbaik untuk saya, Ustaz. Tentu ini tantangan buat Anda untuk mempunyai ilmu lebih. Pelajari tarekat apa yang dia pelajari itu, gitu kan? Apa saja poin-poinnya, tanya kepada dia. Poin-poinnya apa saja yang kamu pelajari? 1, 2, 3, 4. Anda bertanya, belajar, baca buku supaya punya argumentasi. Karena sesuatu keraguan akan hilang dengan ilmu. Ilmu akan menghilangkan keraguan-keraguan. Jadi kita juga menjelaskan pada orang kalau kita punya argumentasi, ini loh saudaraku, tidak boleh karena 1, 2, 3, 4, 5. Dalilnya ada. Dia nggak bisa bantah dan harus diterima kebenaran. Maka insya Allah dengan mengikuti masalah itu Anda bisa ya tahu dan bisa menjelaskan ya benar atau salahnya. Itu pertama. Yang kedua, istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan memilih mana baik mana tidak baik, lanjutkan atau tidak lanjutkan, ini Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu. Dan istikharah itu kata ulama adalah jalan pintasnya doa. Jalan pintasnya doa. Jadi kalau mau pintas, istikharah cepat. Karena doanya jelas. Ya Allah, kalau perkara ini baik, tadirkan buat saya, berkahi buat saya. Kalau ini buruk, alihkan dari saya dan tentukan buat saya kebaikan dimanapun saya berada. Jadi langsung to the point, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, istikharah adalah jalan pintasnya doa. Ini yang kedua, ini dua poin saran saya, Allah Alam. Saya ingin bertanya, apabila saya membeli barang dari si B, sedangkan saya tahu bahwa si B itu membeli barang-barangnya dengan rezeki yang bercampur syubhat. Misalkan bekerja di bank, namun harga yang ditawarkan sangat murah. Apakah saya boleh membeli barang tersebut? Kalau seseorang yang mentransaksi, jadi gini, dalam Islam pertama kita harus menghakimi sesuatu secara zahir. Saya buka sebuah usaha, toko misalnya, ada orang yang datang beli. Tidak ada dalam Islam syaratnya saya harus bilang, sebentar, sebelum kau bayar uangmu halal enggak? Tidak ada dalam Islam. Udah dia bayar, ya sudah, kita enggak perlu tahu. Kecuali dia bilang, saya pelacur dan saya beli, misal. Na'udzubillah. Jangan terima. Ini uang nih hasil pencurian, saya beli. Jangan diterima. Jelas gitu kan? Zahir. Zahirnya seperti itu. Kita menghakimi sesuatu secara zahir. Pernah saya jelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan dengan seorang sahabat yang lain menuju ke masjid. Lalu melewati rumah sahabat yang ketiga, lagi di lantai dua rumahnya membuang air, sisa dari air di wadah dibuang. Lalu ke tanah, kepercik ke bajunya Umar bin Khattab dan sahabat yang sedang jalan. Sahabat yang sedang di sebelah Umar berkata, air apa yang kau buang? Ditanya kepada orang yang di atas. Lalu Umar bin Khattab memegang tangannya sambil berkata, jangan kau tanya, dijawab, diberikan gambaran yang di atas, dan jangan kau jawab. Kenapa? Ulama fikih menanggapi, karena Umar bin Khattab mengembalikan air pada hukum dasarnya. Hukum dasarnya air suci, bukan? Suci. Kecuali kalau berubah warna dan berubah rasa. Titik. Selesai. Apalagi kalau air itu mengalir, maka tidak. Kecuali air itu jelas-jelas bau, berubah warna itu lain. Kalau tidak, maka tidak ada masalah. Hukum zahir. Gitu kan? Begitu dalam Islam. Kita tidak ada kewajiban dalam Islam keluar habis sholat, pegang tangan orang lewat sana, kamu sudah sholat belum? Kalau kita lihat di depan mata kita azan gak sholat, gak wajib kita ingkar mungkar. Gitu kan? Jadi itu dulu pertama. Yang kedua, kalau memang kita tahu uangnya orang ini syubhat, dilihat lagi. Ulama fikih merincikan, untuk menerima uang dari seseorang apakah itu boleh atau tidak. Kalau dia masih dalam syubhat, lebih aman ditinggalkan, lebih aman. Tapi kalau masih ada campur baur antara uang yang halal dengan uang yang haram, maka ini masih dibolehkan. Ini masih dibolehkan, lebih terbuka pintu dibolehkan. Karena mungkin saja dari uang halalnya, Allahu a'lam, gitu kan. Ada temannya yang investasi, dia pakai, memang dia kerja di bank konvensional misalnya ada riba. Tapi modal usahanya dia enggak pakai dari uang itu, tapi dia pakai dari modal teman yang diajak investasi. Dan modal teman itu dari uang warisan misalnya. Kalau memang begitu, kalau kita mau rincikan ya, maka bisa seperti itu. Kalau tidak, maka hukumnya hukum zahir. Apabila saya sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak, Pak Ustaz, saya sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Saya tinggal dengan orang tua saya yang saya ajak tinggal satu rumah. Sementara saya mualaf dan orang tua saya masih kafir, belum diberikan hidayah. Apakah saya boleh merahasiakan status saya sebagai Muslim? Karena khawatir orang tua saya sakit melihat keadaan orang karena mempertimbangkan keadaan orang tua saya sudah tua. Saudaraku, kebenaran tidak perlu disembunyikan. Sampai kapan Anda mau sembunyi? Benar-benar salah-salah. Hiduplah begitu. punya prinsip dalam hidup. Kalau ini benar jalannya, Islam tidak ada keraguan di dalamnya. Inna dina indallahi al-Islam. Allah mengatakan agama diterima adalah Islam, dan Islam ini bukan agama baru, teman-teman. Agama semua nabi. Karena Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani Allah satu esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan semua nabi yang diperintahkan untuk diimani diimani. Islam hanya melanjutkan risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya, karena memang semuanya Islam dulunya, gitu kan? Maka ini harus kita sampaikan apa adanya. Bahkan ini kesempatan untuk mendakwahi si ibu. Dakwahi, siapa tahu kasih mendapatkan hidayah. Rata-rata teman-teman yang saya kenal, yang seperti keadaan Anda yang bertanya ini, saya mengatakan kepada mereka, dakwahi. Ada satu orang, masya Allah, orang non-muslim masuk Islam, mu'allaf. Akhirnya sebelum meninggal, kedua orang tuanya berhasil syahadat. Karena dia selalu konsultasi dengan saya, dan saya bilang, sabar. Selama tidak berbuat maksiat, layani mereka. Berbaiki. Dan sampaikan kalau Anda muslim. Setelah muslim, tunjukkan Islam itu. Islam itu tetap boleh berbakti dengan orang tua yang kafir. Tidak boleh sama sekali kita tidak berbakti. Selama itu hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah. Malah seorang muslim berdosa kalau orang tuanya kafir, lalu kemudian dia tidak berbakti, selama itu bukan maksiat. Ini haram malah, dia berdosa. Sementara orang tuanya kafir, berdosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang perintahkan. Bolehnya melanjut hubungan silaturahim dengan keluarga walaupun mereka kafir. Bolehnya menjenguk orang sakit orang kafir. Bolehnya memberikan bantuan kepada orang kafir. Nabi SAW pernah menjenguk anak muda Yahudi yang sakit, akhirnya masuk Islam sebelum meninggal dunia. Nabi SAW pernah memberikan bantuan kepada orang Badui yang kafir dari belakang Gunung Uhud dengan puluhan ekor kambing, akhirnya dia syahadat dengan kaumnya. Gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Boleh interaksi, boleh berteman dengan orang-orang kafir, tidak ada masalah. Tapi jangan sembunyikan Islam, karena disembunyikan itu akan membuat nanti akhirnya kita tidak bisa, tidak bisa malah menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah. Kalau kita sembunyikan, maka dia tidak akan tahu bagaimana kita, sampai kapan kita mau sembunyikan. Kalau azan, kita mau jawab azan, ada perintah agama, mau pergi sholat, wudu, gitu kan. Mungkin kalau kaget kita mengatakan subhanallah atau innalillah, kalimat istirja, biarkan diketahui. Itu kebenaran, tidak usah khawatir. Jika kita sebagai karyawan mengetahui pemilik perusahaan atau direktur seorang muslim melakukan kemaksiatan perzinahan, apakah kita wajib, apakah kita masih boleh bekerja di perusahaan tersebut? Masih boleh. Tidak ada hubungannya antara Anda dengan dosa yang dia lakukan, kecuali berhubungan dengan pekerjaan. Dia berzina, urusan dia dengan Allah SWT. Kewajiban Anda mengingatkan. Haram, tidak boleh. Setahu saya dalam Islam, maaf, ini haram. Walaupun saya bawahan, tapi saya tahu itu haram, maka saya harus ingkar mungkar. Kan begitu. Sampaikan. Tapi yang Anda boleh keluar, tidak bertahan lagi, kalau seandainya memang Anda sendiri dipaksa. Harus ikut-ikutan berzina, harus dukung. Kalau dia tidak hadir, lalu kemudian kita buat data palsu, oh iya, memang dia hadir, kita tanda tanganin misalnya, atau kita menutupi kesalahannya, dipaksa, kalau tidak kita diintimidasi, akan dikeluarkan. Itu jangan bekerja di situ. Kalau sudah terganggu ibadah kita, jangan bekerja. Seperti itu. Anak mempunyai sepupu yang mungkin beberapa bulan lagi mau menikah, tapi permasalahannya saudara saya ini mau menikah dengan laki-laki non-muslim. Bagaimana saya harus bersikap dan berbicara dengan sepupu saya? Jika ia tidak mau dengar dan tetap pada pendiriannya, apakah saya dan keluarga wajib datang ke pernikahannya? Tentu sampaikan kebenaran, teman-teman. Jangan pernah dikekang. Ada sesuatu mungkar, sampaikan. Kenapa kau menikah dengan non-muslim? Ya, karena saya suka. Baik, sudah tahu belum dalam Islam tidak boleh menikah sama non-muslim? Allah mengharamkan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba yang berkulit hitam, mukmin, muslim, lebih baik, ya. Walaupun orang kafir itu membuat kalian kagum. Sebaliknya juga perempuan begitu, wala 'amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan seorang budak wanita yang mukminah jauh lebih baik daripada wanita yang kafirah, walaupun perempuan itu membuat kalian terkagum-kagum. Apa sebabnya? Kata Allah, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Karena mereka akan membawa kalian ke api neraka, dan Allah ingin kalian selamat masuk ke dalam surga dan pengampunan kepadanya. Gitu kan? Sampaikan kepada laki-laki tersebut, kalau Anda memang mau berdakwah, kalau dalam Islam tidak boleh menikah wanita muslimah dengan laki-laki yang belum syahadat. Siapa tahu masuk hidayah dalam hatinya. Tidak ada yang tahu. Rata-rata orang yang masuk Islam itu subhanallah hanya karena mendengarkan azan, hanya karena membaca Al-Quran. Kita tidak tahu. Banyak penyebab aneh-aneh yang bagi kita mungkin aneh, ya, tanda kutip maksud saya. Tanda itu membuat mereka masuk Islam. Saran saya adalah sampaikan apa adanya. Kemudian juga kalau bisa ada pihak laki-laki dari keluarga menasihati si laki-laki itu, mengajaknya masuk Islam. Kalau sudah dinasihatin, didoakan juga tidak mau, maka tidak boleh hadir di pernikahannya. Karena ini mendukung pernikahan yang batil dalam agama Islam. Tidak boleh didukung, gitu kan? Kita harus nasihatin. Mudah-mudahan saja dengan kebaikan yang kita inginkan atau niat yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala justru memberikan hidayah kepadanya. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita menjadikan majelis kita ini sebagai tambahan amal kita di hari kiamat nanti. Semoga semua yang pernah berbuat dosa dalam majelis ini dan juga di luar sana, baik kedua orang tua kita, kerabat kita, dan seluruh muslimin dan muslimat, diampuni semua dosanya dan diganti menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum mendapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas dan tidak juga luput dari negara kita yang tercinta ini, agar seluruh muslimin diberikan kemuliaan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka hidup dalam mulia dengan Islam. Dan Allah juga partisipasikan kita bersama dengan saudara-saudara kita yang sedang tertindas di negara-negara yang di luar negara kita ini dengan pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita, dan juga malaikat yang hadir dalam majelis ilmu ini untuk menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, tubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.